Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar. Pengarang cerita Tisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Raden Mana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Putri Paramita, Susi sebagai Ratih Kuda Puangi, Aski sebagai Mamang Kuraya, Novi Mandaki sebagai Dayang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ratih Budak Wangi menceritakan tentang hubungan putrinya Paramita dengan Raden Purbaya. Sementara itu Raden Purbaya sedang dilanda kegelisahan tentang rencana perjodohannya dengan Paramita. Apakah Paramita memang adalah jodohku? Ah, Dewa tak agung. Rasanya aku tidak dapat hidup tanpa Kacempaka di sisiku. Kemana aku harus bertanya, mengadu semua kegundahan hatiku ini? Paman Sedawarna. Tidak. Aku khawatir Paman Sedawarna yang setia dan tunduk pada ayahandaku akan mendorongku untuk segera melaksanakan amanat ayahandaku itu. Sebaiknya aku membicarakan saja masalah ini dengan kakek Mamang Kuraya. Ya, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi pondoknya di pinggiran hutan. Aku harus segera ke sana. Raden Purbaya yang sedang dilanda oleh kegelisahan itu tidak menyadari adanya sesosok bayangan yang mengikutinya dari belakang. Bayangan itu terus berlari mengikuti Raden Purbaya. Tapi beberapa saat saja bayangan itu telah kehilangan jejak. Raden Purbaya telah semakin jauh meninggalkan dirinya. Celaka, aku kehilangan jejak. Kakang Mas Purbaya melesat cepat sekali. Tapi aku akan terus mengejarnya ke arah barat sana. Aku akan menyelidiki apa yang ingin diperbuat oleh Kakang Mas Purbaya. Aku harus memaki dan menumpahkan kekesalanku padanya. Hup! Tidak ada yang kutemui dalam perjalanan menuju barat. Aku telah sampai ke pinggiran hutan. Apa yang sekarang sebaiknya kulakukan? Kembali ke istana? Atau... tidak mungkin. Aku akan mencarinya masuk ke dalam hutan sana. Cahaya bulan yang hanya sepotong itu tidak mampu menembus kelebatan pepohonan di hutan sana. Aku akan kembali saja. Hah? Apa itu?